Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berkeluarga, pernikahan, akad nikah dibanding institusi sosial, lembaga negara, atau sistem-sistem sosial apapun, berkeluarga itu langsung merupakan ide dan perintah Allah. Maka kerja kita pun sekarang ini, di kantor dan dimanapun, langsung juga Allah ada di sini sebagai subjek bersama-sama kita di dalam pekerjaan kita. Ada dan hadirnya Allah di dalam kita bekerja sekarang ini membuat kita mungkin berpikir agak berbeda, di mana kebiasaan kita itu meletakkan Allah sebagai kepala dinas pengabulan doa, tetapi dia tidak kita libatkan di dalam inisiatif-inisiatif dan kreativitas-kreativitas atau inovasi-inovasi di dalam pekerjaan. Padahal sesungguhnya Allah bersikap lebih subjek dari kita. Oleh karena itu, di dalam bekerja, kita mendapatkan nikmatan yang luar biasa karena kita demi keluarga, kita melakukan seluruh pekerjaan ini bersama Tuhan. Mungkin karena Tuhan sendiri itu, ide awalnya itu semacam pernikahan. Jadi Tuhan ibarat suami menciptakan makhluk-makhluknya yang diposisikan seolah-olah istri. Tuhan menciptakan manusia dan umat, seluruh umat manusia, kemudian alam, dan alam diletakkan seolah-olah sebagai istrinya manusia. Tani itu suami, sawah itu istri, misalnya. Kemudian dalam skala besar, umat manusia bikin kerajaan, bikin negara, dan para pemimpin kerajaan dan negara itu ibarat suami dan rakyatnya adalah istri. Itu semua paralel-paralel bahwa seluruh penciptaan Allah ini sesungguhnya adalah kemesraan-kemesraan suami dengan istri dalam tanda petik. Demikian juga ada suami di kantor ini, ada istri di kantor ini, dan kalau aturan bersuami istri, hak dan tanggung jawab bersuami istri yang kita terapkan di dalam perusahaan kita, maka yang kita dapatkan adalah lahirnya anak-anak kreativitas, lahirnya anak-anak produktivitas, lahirnya anak cucu kemaslahatan rizki yang berguna sampai waktu yang sangat jauh ke depan.